masa berlalu tanpa ku menyadari percintaan yang kita bina hampir selesai. Apa salahku kau buatku begini dalam dilema di antara jalan derita. Tidak pernah kuduga ini semua terjadi. Janganlah engkau menghancurkan segala setelah lama kita mengarungi bersama. Usah biarkan cinta kita yang suci di lambung ombak garam di lautan berduri. Hanya satu pintaku, semoga kau perbaiki. Sejak dulu lagi pengorbanan tiada pernah jemu. Thank you.